ربنا والله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kembali pembahasan dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, di mana kita masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan pada hari ini kita masuki yang kelima dari pembatal wudu. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Li hadithi Jabir ibn Samurah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan hadith Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ana tawallau min luhumil ghanam, apakah kami harus berwudu karena memakan daging kambing? Qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau silakan berwudu, jika engkau mau silakan untuk tidak berwudu. Berarti makan daging kambing tidak membatalkan wudu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan berwudu atau tidak berwudu. Qala ana tawaddu min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu karena memakan daging unta? Qala na'am tawaddu min luhumil ibil, ya, berwudulah kamu karena memakan daging unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini menjelaskan bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Makan daging unta di sini mencakup bagian-bagian yang lainnya, lemak unta, mata unta, lidahnya unta, dan seterusnya dari bagian tubuh unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan tawadda min luhumil ibil, berwudulah kamu karena makan daging unta. Nah, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah daging unta itu masih basah, masih baru, ataukah telah dikeringkan. Misalnya daging tersebut dibuat jadi dendeng unta atau jadi apa saja yang diawetkan, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daging unta secara khusus sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Ya, kalau ada yang mengatakan dikiaskan kepada burung unta, maka ini tidak benar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan burung unta. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untanya. Barang siapa yang mengkiaskan kepada selain unta, maka hendaknya dia mendatangkan dalil yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan unta dengan satu hikmah yang tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Oleh karena itu tidak ada kias dalam hal ini. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah berwudu karena makan daging unta. Berarti selain daging unta, dari daging kambing, demikian pula sapi atau makanan yang lainnya, yang demikian tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ke-6, ar-riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Apabila ada seorang muslim, awalnya dia seorang muslim lalu kemudian dia berwudu, wudunya sah, lalu setelah itu dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka murtad dari Islam menyebabkan seluruh amalan solehnya itu terhapus, berarti kesucian pun ikut terhapus. liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu, barang siapa yang mengingkari iman dan menjadi kafir maka sungguh telah terhapus seluruh amalannya. Ya, termasuk diantaranya amalan ketika dia berwudu sehingga dia menjadi murtad. Nah, maka telah terhapus seluruh amalannya termasuk berwudu. Jika ada seorang setelah dia berwudu dia murtad, setelah murtad kembali lagi, masuk lagi ke dalam Islam setelah diberi nasihat. Ketika dia hendak sholat, apakah dia harus berwudu? Jawabannya iya, dia harus berwudu karena murtadnya dia membatalkan amalan-amalan solehnya. Jadi ini 6 poin yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Lalu kata beliau, wa kullu ma awjabal ghusla awjabal wudu'a ghairal maut. Dan setiap hal yang mewajibkan mandi maka mewajibkan wudu pula, kecuali mati. Dan ucapan beliau ini memberi isyarat bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, ma yujibul ghusl, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Nah, disebabkan karena dia dalam keadaan berhadas besar. Jika dia berhadas besar, maka sudah tentu berhadas kecil pula. Oleh karena itu, seorang dalam keadaan junub yang mengharuskan dia untuk mandi, ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Demikian pula yang lainnya dari hal-hal yang mengharuskan atau mewajibkan seorang itu mandi, ya, yaitu mandi untuk mengangkat hadas yang besar. Nanti akan kita sebutkan pada saat kita menjelaskan tentang masalah hukum seputar mandi. Ghair al-maut, kecuali al-maut. Di sini juga beliau mengisyaratkan bahwa termasuk yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama dari perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah memandikan mayit. Memandikan mayit. Pada saat ada seorang yang meninggal, maka wajib hukumnya orang yang meninggal ini dimandikan. Wajib kifayah, fardu kifayah. Apabila telah ada yang mengurusi jenazahnya dan telah mandikannya, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, bagi orang yang memandikan jenazah, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Ya. Ataukah wajib bagi dia untuk mandi? Ini termasuk di antara hal yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah memandikan mayat termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu atau termasuk di antara yang menyebabkan hadas besar? Ini khilaf. Yang sahih, yang rajih dari pendapat para ulama, tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan berwudu atau mengharuskan mandi bagi seorang yang memandikan jenazah. Ini yang dimaksud oleh beliau di sini, ghairul maut, kecuali mati. Maksudnya memandikan jenazah, memandikan mayat, apakah wajib bagi dia berwudu setelah itu? Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengharuskan mandi atau mengharuskan berwudu. Dan bahkan dalil-dalil yang datang dari beberapa athar dari kalangan para sahabat menunjukkan bahwa memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Jadi di sini beliau menyebutkan 6 perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kalau kita menambah yang satu, yaitu ma yujibul ghusla, segala sesuatu yang mewajibkan seseorang itu mandi, maka juga menunjukkan bahwa sesuatu itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Berarti demikian menjadi tujuh. Menjadi tujuh nawaqid al-wudu. Pembatal-pembatal wudu. Ada sebagian menyebutkan yang kedelapan seperti yang kita sebutkan tadi, memandikan jenazah. Namun yang sahih, memandikan jenazah tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan berwudu setelah memandikan jenazah. Kemudian di sana ada satu masalah lagi yang juga para ulama berselisih, apakah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu atau tidak, yaitu hukum menyentuh wanita. Hukum menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Baik seseorang menyentuh mahramnya, misalnya seorang menyentuh istrinya setelah dia berwudu, kata mereka membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat yang kedua mengatakan membatalkan wudu dengan menyentuh wanita apabila disertai dengan syahwat. Dan itu pendapat Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Disertai dengan syahwat. Kalau dia bersyahwat ketika menyentuh wanita, maka batal. Namun kalau tidak, maka tidak membatalkan. Dan mereka berhujjah dengan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa terkadang beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium sebagian istrinya. Kemudian setelah itu tidak dinukilkan bahwa beliau mengulangi wudunya atau menganggap bahwa wudunya telah batal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Dan ini mazhab Abi Hanifah. Nah, yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama ini tentang hukum menyentuh wanita karena adanya ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Tabaraka wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, awla mastumun nisa, ataukah kalian bermula masah dengan wanita, yakni istri-istri kalian. Sebagian para ulama menganggap bahwa la mastum, yakni dimaksud di sini adalah al-jima', ya, dan itu pendapat yang diungkilkan dari jumhurul ulama. Namun sebagian pendapat menganggap bahwa yang dimaksud al-mulamasah, yakni al-mas, menyentuh. Jadi dibangun di atas pendapat tersebut, sekedar menyentuh wanita membatalkan wudu. Dan yang zahir, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud lamastumun nisa di sini adalah al-jima'. Berarti kembali kepada hukum asal bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat? Apabila keluar madhi karena menyentuh seorang wanita, maka yang membatalkan wudu karena keluarnya madhi, bukan karena menyentuh wanita. Seorang menyentuh wanita keluar mani, maka yang membatalkan wudu adalah maninya, bukan karena menyentuh wanita. Jadi ma'asyarakat rahimakumullah, kesimpulannya bahwa menyentuh wanita menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama tidak membatalkan wudu. Maka di sini berarti kesimpulan dari apa yang kita sebutkan, pembatal wudu itu ada berapa? Hah? Ada berapa ya ikhwan? Kita hitung. Yang pertama, apa yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, najis yang keluar dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kehilangan akal, termasuk diantaranya apa? Tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, makan daging unta. Kalau daging domba boleh enggak? Membatalkan wudu enggak? Enggak. Masya Allah, faqih. Anta Abu Faqih. Tayyib. Kemudian yang keenam apa? Murtad. Kalau kita mengatakan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi mustahab, dianjurkan, berarti kurang satu, jadi lima. Lalu kita masukkan yang satu, yaitu ma yujibul ghusla, yang mewajibkan seorang mandi, maka itu juga termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu. Naam, seperti al-jima', janabah. Naam, termasuk pula haid, nifas. Maka ini hal-hal yang mengharuskan mandi. Ini juga termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu. Berarti kita keluarkan satu, masukkan lagi satu. Sehingga kesimpulannya pembatal-pembatal wudu ada enam. Ya, kecuali bagi pendapat, mungkin ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan termasuk perkara yang membatalkan wudu, berarti bagi mereka menjadi tujuh. Ya, adapun yang lainnya memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Kemudian menyentuh wanita yang sahih dari pendapat para ulama tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.